Matius tipu balu. Keleai tu gorosot Yesus barania kaleleu, tut rangan nia sirimanua simigi. Nyageti oi sara sima bobong murapo kamatania kuanangan. No bapak nia tuan, tak iso sopi nuale ke aku. Toto yake nangan kabenia Yesus irapenia kuanangan. Kuoba kawan numalo. Malenangan lewet bobong nia. Kuanangan kematania Yesus. Pagaba, gui nupoi liat nia kakasei pa, kenan le nupai cok tubum kai imam, le pak bulua ke nungan bulua kenen sitoni akenen Mose, katua rakyat kasia. Kele ai tu guru Yesus kakapernaum, oi kapiten tentera manindo kematania kuanangan. Tuan, paku kulitku ai nia memerep kalalep lulut sakit nia, makope besi nia. Kuanangan kematania Yesus. Aile kuoi kualeake nia. Ale ginangan nia kapiten tentera. Tak mate waku tuan, nutuguru kalalepku. Kuale sanga kuanan, tak iso sopi male pagulepku. Aipoi sirimanua panene le aku. Kakuleu ai tentera paneneyetku. Ke kukua kasara, kenan. Einangan lewet, samba kasabagei. Konan, oinangan lewet. Kapaku kuletku, galai nenek. Galai nangan lewet nia. Kisele kabagania Yesus, ayarep tiboyet nenek. Kuanangan kamatada si pasi tutut nia. Beri kata Israel, tak aku sese kopetonembaga kelek nenek. Kukua nia kamatamui, maigite sio oi sibara kakabelayat sulu, samba kakablekat sulu, mukom kaprimataat sorga, sambada si Abraham, si Isaac, samba si Yakob. Tatogat primataat geti, turiribayake le kasimagebgeb kabebe, seda te rapusosou, samba iputatangan soda. Lepa kuanangan Yesus kamatat kapiten tentera. Katoilingan, babarangan kekeu seripot tonembagam. Kajam nenda lewet ale pagugulet nia. Kele aitu guru Yesus kalale Petrus. Icok nangan ay memerep talikut Petrus sinanalep lulut roket nia. Rapenangan kabenia Yesus tata roket nia. Tusurunangan masih puku Yesus. Kasoi bokat tarwake rangan kamatat Yesus maigi pinasai leusanitu. Usia ke nangan leusanitu kageget tiboyet nia. Samba ia leake sangamberi simabesi. Aibara nek-nek. Bule ipuaili tiboyet sinegi akenen Nabi Yesaya sipasi kukua. Niale amasi bayrat oringenta, samba masiorik besikta. Keleaico Yesus sirimanua simigi, sigoilik nia. Kuanangan rapu talipo kasila. Lepa oisara siagai surat kuanangan kamatania. Kutut eke guru, kaipa-kaipa nuei. Kuanangan kamatania Yesus. Lamusek ai ugunia, uma ai rumunia, togat siri manua geti tak anai katubujungan uteknia. Ai leutsara katalagat si pasi uluinia masih kuwa kamatania. Tuhan, obake boiki kue masirati ake ukuiku. Kuanale kamatania Yesus. Tut nan naku, edania si mamate masirati ake si mamateira. Lepa janang Yesus kabak si pasiluinia leu masih tut nia. Tulut akek nangan rusa si mapiret kakuat pat sebui nangan abag daonu. Yesus geti ailek nia memeret. Nyegeti gegurangan nia si pasiluinia kuarangan. Tuhan, perut make mamati sita. Kuanangan kamatada. Angoi, malonotok koda kam kam simagulai tonembaga. Surunia, asenangan rusa samba kuat, malebak nangan, nem lepa. Tenan le, kisei kabagada sirimanua, kuarangan. Apa lepa sirimanua nekne? Rusa samba kuat nan le koda irereddet ngangania. Kele aisege Yesus kasila kalagaira taigadara, oi rua pinasai leusanitu sibara karate, masih paseseake dia. Bulat kaloto akenen le sia, pat beri sara si maeme tu sabau kainungan nenda. Icor ale Yesus, pugerei rangan masih kua. Apa nuana seto ateka manua? Masih paore kai enan taya ai teterenia. Kareunan goiso ai sangamung kuat sakoilo ai masih gagabakan. Sanitu nenda masih tido ka Yesus kuarangan. Nu sia kegetikai. Kabagat sakoilo nenda le kau kai. Kenan nan kam. Ngangan Yesus. Belarangan lewet Asia kasakoilo. Sangamberi nia sakoilo nenda barania katikra teipu buju kakoat lolo. Tuisia si pasija jago sakoilo Asia kalagai. Nunua kerangan sangamberi si babara sambale pagalayat pinasai leusan itu. Belarangan sangalagayat masih taget nake Yesus. Kele arai cok nia, tidurangan ikat diwake lagaira.